rasa kekosongan yang tak dapat nanti kapankan. Sedetik waktu berlalu, nafsuku berlaku, gementar kakiku melangkah di lorong satu. Wajah setia lena di kaki lima, tiba-tiba bergema suara di mega tak bernama. Siri berganti berselang nyanyi, bangkit si lena mengurai mimpi. Kini hatiku ingin bersama lagu rindu satu irama yang terlena hingga kelusa. Akhir nanti terjaga jua. Selamat.